Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar amma ba'd. Fa ma'asyar al ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah. Walhamdulillah pada pagi hari ini, tepat pada tanggal 21 Dzulhijjah 1439 Hijriah atau yang bertepatan dengan 2 September 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan inayahnya, pertolongannya, kemudahannya kepada kita untuk bisa kita melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas ahadits Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah pada Al-Adabul Mufrad. Dan sebelum kita melanjutkan apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu dalam bab Ithmu Qati'ir Rahim, dosa yang sangat besar yang akan didapatkan oleh mereka yang memutus tali silaturahminya, memutus hubungan kekerabatan antara dia dengan orang-orang dekatnya. Maka saya ingin menyampaikan beberapa mukaddimah dari apa yang berkaitan dengan al-amal as-salihah, amalan-amalan salih, amalan-amalan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya hamba-hamba Allah Azza wa Jal secara menyeluruh adalah hamba-hamba yang banyak akan terjerumus di dalam dosa dan kemaksiatan. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang sahih, kullu bani adam khatta' wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam pasti akan terjatuh, terjerumus di dalam jurang kemaksiatan. Dan yang terbaik di antara mereka adalah at-tawwabun, yang selalu bertaubat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada hamba Allah yang ma'asum dari kesalahan. kecuali baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang merupakan juru kunci syurga Allah Azza wa Jal. Adapun selain beliau adalah orang-orang yang akan terjatuh di dalam jurang kemaksiatan, dan amalan-amalan solehlah yang akan menghapuskan kemaksiatan-kemaksiatan yang telah kita kerjakan. Innal hasanat yudhibna sayyiat, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik, amalan-amalan ketaatan akan menghapus kejelekan-kejelekan yang telah kita kerjakan. Dan di antara amalan saleh tersebut, seperti yang termaktub di dalam hadis yang telah kita nukilkan tadi, adalah taubah, memperbanyak taubat kepada Allah Azza wa Jal. Begitu pula yang kedua adalah memperbanyak duduk di majlis-majlis ilmu yang dibahas di dalamnya ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menukilkan ucapan malaikat Allah Azza wa Jal, para tentara Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka mengucapkan kepada para talabatul ilm, kepada orang-orang yang hadir duduk bersimpuh di majlis ilmu, an qumu maghfuran lakum, berbahagialah kalian karena kalian adalah orang-orang yang akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan yang berada di atasnya sekarang ini adalah amalan besar yang membutuhkan keikhlasan, dan salah satu wasilah, salah satu cara agar kita bisa masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Akan dimudahkan jalan seorang talibul ilmi, akan dimudahkan jalan orang-orang yang senantiasa duduk di majelis ilmu untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga duduknya kita di majelis ini harus dibarengi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa adanya keikhlasan, tidak akan bernilai amalan besar sebesar apapun itu, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan sedikit pun memberikan toleransi kepada orang-orang yang beribadah dan memiliki tujuan kesyirikan, yakni selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita untuk senantiasa berlindung dari annar di dalam doanya Nabi alaihi salatu wassalam, seperti yang telah kita hafal semua, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ini doa yang dilakukan atau yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir salat beliau. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terjauhkan dari azab neraka Allah Subhanahu wa taala, padahal beliau ma'sum. Ini adalah tarbiyah, pendidikan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar kita juga berdoa dengan doa yang demikian, sehingga kehidupan kita di dunia ini targetnya adalah mencapai syurga Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari neraka Allah wal iyadzu billah. Bagaimana kita mendekati syurga Allah Subhanahu wa taala? Dengan cara banyak-banyak beramal saleh, banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak menuntut ilmu. Begitu pula bagaimana cara agar kita jauh dari neraka Allah? Banyak-banyak beristiazah, meminta perlindungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita bisa meluruskan tuduhan-tuduhan dusta yang disampaikan kepada kaum Wahabi dalam tanda kutip, yang dilontarkan oleh kaum Sufiyah, bahwasanya kaum Wahabi adalah kaum yang yakin masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kaum Wahabi adalah ahlul jannah, syurga hanya dimiliki oleh mereka dan tidak dimiliki oleh kelompok-kelompok yang lain. Kaum Wahabi tidak takut kepada neraka Allah wal iyadzu billah. Dan sekian banyak tuduhan-tuduhan dusta at-tuham yang kaum Sufiyah lontarkan kepada ahlu sunnati wal jamaah. Kalau kita ingin membahas sebahagian dari syubhat yang mereka lontarkan, apakah kita masuk, apakah kita yakin akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, kita berharap bisa masuk ke dalam syurga bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apakah kita pasti akan masuk ke dalam surga? Siapa yang bisa memastikan? Bahkan para habaib, bahkan para guru yang sudah sampai kepada tingkatan ma'rifat belum tentu bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah keadaan yang dimiliki oleh kaum sufiyah, membantah pihak lain sementara mereka tidak berkaca bahwasanya kesesatan tersebut ada pada diri-diri mereka. Mereka menganggap kaum Wahhabi, mereka menganggap Ahlus Sunnah tidak pernah takut kepada neraka Allah. Mereka menganggap Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang pasti akan masuk ke dalam syurga Allah, merasa benar sendiri. Dalam hal lain atau dalam keadaan lain, mereka menganggap bahwasanya guru-guru mereka, para habaib, apabila melakukan kemaksiatan, kalau sudah pada tingkatan ma'rifat, bukan kemaksiatan yang kamu lihat, itu adalah karamah. A'udzubillah. Itu adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada guru-guru tersebut. Siapa berarti yang merasa dirinya yakin akan masuk ke dalam surga? Menimbang dengan dua timbangan yang berat sebelah. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahsanul qudwah, panutan terbaik yang kita miliki, telah mengajarkan kepada kita agar banyak kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka jahannam. Maka ketika kita melakukan amalan saleh, ketika kita melakukan amalan-amalan ketaatan, tujuannya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah, ketika seorang muslim akan melakukan amalan-amalan ketaatan pada kehidupan dunianya, tidak boleh dia terlepas. Tidak boleh dia terlepas dari dua sifat yang mulia, yaitu al-khawfu war-raja, rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah syadidul iqab, zat yang maha pedih azabnya. Namun di sisi lain, jangan sampai pula dia lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah ghafurun rahim. Ini ar-raja, agar kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar digolongkan sebagai ahlul jannah, dimasukkan ke dalam syurga-syurga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yara'akumullah, di antara tanda-tanda seorang yang menjauhkan dirinya dari neraka Allah Subhanahu wa taala ada tiga perkara, yang hal ini ternukil dalam Kitabul Fawaid, karya dari Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah. Pada halaman ke-57, Syekh Al-Islam Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah mengatakan, dakhalan nasun nara min thalathati abwabi, bahwasanya manusia akan masuk ke dalam neraka Allah, yang pertama, babu syubhatin, dari pintu kerancuan-kerancuan berfikir, syubhat-syubhat, aurathat syakkan fi dinillah, yang mana syubhat tersebut akan mengantarkan seseorang ragu pada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini pintu yang pertama, tanda seorang akan masuk ke dalam an-nar, ketika banyak di fikirannya syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan berfikir yang dinyatakan oleh sebahagian para ulama kita bahwasanya asyubuhat ini sangat banyak dimiliki oleh ahlul bid'ah wal ahwa, karena mereka menakwilkan apa yang ada dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, berdasarkan pemikiran mereka, pemahaman mereka, tidak kembali kepada pemahaman para sahabat. Inilah hakikat dari asyubuhat. Mereka menganggap bahwasanya hadis yang dhaif, yang telah dihukumi sebagai sebuah hadis yang dhaif oleh aimmatul muhaddithin sebagai hadis yang sahih. Menurut siapa? Menurut kami. Menurut pandangan mereka sendiri. Maka inilah syubhat. Sehingga dengan hadis-hadis yang dhaif itu, mereka membangun sebuah amalan saleh dan meyakininya sebagai sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk taqarrub. Oleh karenanya disebutkan bahwasanya seorang yang penuh dengan syubhat, yakni ahlul bid'ah wal ahwa, akan sulit bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menganggap bahwasanya diri-diri mereka adalah orang yang berada di atas ketaatan. Maka apabila dinasihati, ditegur, apa yang Anda lakukan salah, apa yang Anda lakukan bid'ah, tidak sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan marah. Tidak mau menerima. Berbeda dengan pelaku kemaksiatan, dia masih yakin apa yang dia kerjakan dari meminum khamar, apa yang dia kerjakan dari berfoya-foya, apa yang dia kerjakan dari zina dan yang seterusnya dari perkara-perkara haram, dia yakini bahwasanya itu adalah sebuah kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Ketika dinasihati, dia merunduk mendengar nasihat tersebut. Kemudian pintu yang kedua yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, wa babu syahwah. Bab yang kedua atau pintu yang kedua adalah pintu syahwat. Ini akan mengantarkan seseorang kepada neraka Allah wal'iyadzu billah. Aurathat taqdimul hawa ala ta'atihi wa mardatihi. Yang akan mengantarkan seorang hamba untuk mengedepankan hawa nafsunya dibandingkan ketaatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah, keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala nomor sekian. Apa yang berkaitan dengan hawa nafsunya, itu yang paling dia ingin capai, walaupun berhalangan dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pintu yang kedua. Dia ingin memuaskan hawa nafsunya. Bagaimana hawa nafsunya itu? Adalah hawa nafsu yang akan mendorong dia ke dalam jurang-jurang kemaksiatan. Inna nafsa la'ammaratum bisu. Dan tidak ada hawa nafsu yang akan mengajak orang untuk sholat berjamaah, mengajak orang untuk senantiasa melakukan amalan soleh. Tidak ada. Yang namanya hawa nafsu rata, ammaratum bisu, akan senantiasa menjerumuskan seseorang kepada kejelekan. Maka ketika dia taati, dia ikuti langkah hawa nafsu tersebut, maka dia akan menjadi orang yang akan masuk ke dalam pintu an-nar wal'iyadzu billah. Kemudian bab yang ketiga atau pintu yang ketiga yang dijelaskan oleh beliau alaihi rahmatullah, babul ghadabi, kemarahan yang sangat, temperamen. Awrathal udwan ala khalqihi, yang ini akan mengantarkan seseorang memiliki banyak musuh pada kehidupan dunianya. Tiga pintu. Yang pertama syubhat, yang kedua syahwat, dan yang ketiga adalah amarah yang di luar ambang batas. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah, tapi beliau bukan ahlun nar wal iyadzu billah, beliau adalah ahlul jannah. Kenapa kemarahan beliau tidak mengantarkan kepada an-nar seperti yang disebutkan Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah? Karena kemarahan beliau masih berada di kendali beliau alaihi salatu wassalam. Al-ghadab yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim adalah al-ghadab, kemarahan yang tidak bisa terkendali, kemarahan yang di luar ambang batas. Kemarahan tersebut mungkin bisa mengantarkan dia untuk membunuh orang tuanya, membunuh ayahnya, membunuh ibunya, dan yang seterusnya dari asar-asar atau pengaruh dari kemarahan. Maka ketika kemarahan tersebut bisa menjadikan dia banyak musuh, itulah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah sebagai pintu yang ketiga yang akan mengantarkan seorang ke dalam neraka Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjauhkan kita dari azab nerakanya. Amin. Allahumma amin. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita lanjutkan apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Berkata Al-Musannif alaihi rahmatullah, bisanadihi an Muhammad ibn Ka'ab, dari Muhammad ibn Ka'ab, annahu sami'a Abu Hurairah yuhaddith, bahwasanya Muhammad ibn Ka'ab pernah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda mengatakan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, qala innar rahima sujnatun minar rahman, sesungguhnya tali kekerabatan itu adalah syujnatun, bahagian dari Ar-Rahman. Taqul, dia pernah mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni tali kekerabatan tersebut, ya Rabb, wahai Rabbku, inni zulimtu, aku telah dizalimi. Ya Rabb, wahai Rabbku, inni kuti'tu, aku telah diputus. Jadi yang namanya tali kekerabatan bisa berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukanlah satu hal yang mustahil. Kedua tangan kita, kedua mata kita, anggota-anggota tubuh kita pun kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala akan berbicara untuk mempersaksikan apa yang telah kita kerjakan di muka bumi ini. Oleh karenanya, ketika sebuah amalan soleh, di antaranya adalah ar-rahim, tali kekerabatan, berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mengeluhkan banyak orang yang menzaliminya, banyak orang yang memutus tali tersebut, maka dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tersakiti. Ya Rabbi, inni, ya Rabb, aku telah dilakukan demikian, aku telah dizalimi, dan yang seterusnya dari keluhan-keluhan tali kekerabatan tersebut. Fayujibuha, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab keluhan yang keluar dari ar-rahim, dari tali kekerabatan tersebut. Ala tardaina an aqta'a man qata'aki wa asila man wasalaki? Apakah engkau mau aku memutus hubungan dengan orang-orang yang telah memutus hubungan kekerabatannya, dan aku menyambung hubungan dengan orang-orang yang telah menyambung tali kekerabatannya? Maka hadis ini adalah hadis yang sahih, atau di sebahagian ulama al-muhaddithin mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang hasan, yakni hadis yang makbul, yang diterima di tengah-tengah kaum muslimin, tentang keabsahannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang langsung menukilkan keluhan ar-rahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini, ikhwati fillah ya ra'akumullah, dan hakikatnya hadis ini terulang dari hadis-hadis yang sebelumnya yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bagaimana tali kekerabatan tersebut mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluhkan sekian banyak kezaliman, sekian banyak manusia yang memutus tali kekerabatan. Maka Allah Azza wa Jal memberikan solusi berupa apa yang dilakukan oleh manusia, maka itulah yang akan dia dapatkan. Ketika mereka menyambung tali kekerabatannya, maka berarti dia telah menyambung hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya demikian, apabila seorang telah malas untuk menyambung tali kekerabatannya, maka artinya dia telah memutus tali hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzu billah. Oleh karenanya hadis ini sangat berkaitan erat dengan apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang sebelumnya yang dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, la yadkhulul jannata qati'u rahimin, tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala mereka yang memutus tali kekerabatannya. Sehingga ketika seorang tidak masuk ke dalam jannah Allah, berarti terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, terputus dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Azza wa Jalla telah merealisasikan apa yang diberikan kepada hamba-hamba yang melakukan qatu'ur rahim, memutus tali kekerabatannya. Kemudian hadis yang berikutnya, atau sebelumnya kita nukilkan ucapan al-Imam Al-Ismaili alaihi rahmatullah dalam mensyarah hadis ini, hadis Abi Hurairah. Ma'na al-hadis, berkata al-Imam Al-Ismaili alaihi rahmatullah, ma'na al-hadithi, ma'na hadis ini adalah anna ar-rahima ushtuqqa ismuha min ismir rahman. Ar-rahim, kalau kita terjemahkan bebas dengan tali kekerabatan ini, dalam lafaz bahasa Arab, ushtuqqa ismuha, namanya diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu ar-rahman. Maka kalau kita lihat kemiripan lafaz ar-rahim, silatul rahim, menyambung tali silaturahmi. Ar-Rahim ini berasal dari nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman. Alif lam ra ha mim alif nun. Ada di situ tiga huruf yang mirip, yaitu alif lam ra ha dan mim. Ar-Rahim dan Ar-Rahman. Maka hakikatnya silaturahim, menyambung tali silaturahmi, ada kaitannya, bahkan sangat erat kaitannya dengan ketika seorang ingin melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ushtuqqa ismuha min ismir rahman. Falaha bihi alaqah. Maka antara silatul rahim, menyambung tali kekerabatan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, memiliki hubungan yang sangat erat. Walaisa ma'nahu annaha min dzatillah, dan bukan yang difahami dari hadis ini bahwasanya ar-rahim tersebut, yakni tali kekerabatan tadi, adalah bahagian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu yang dimaukan. Yang dimaksudkan bukanlah ar-rahim ini berarti bahagian dari zat Allah Subhanahu wa taala, bukan. Bahagian dari nama Allah Subhanahu wa taala. Zat Allah Azza wa Jalla berdiri sendiri. Allah ghaniyun an khalqihi. Allah Subhanahu wa taala maha bisa untuk berdiri sendiri dan tidak butuh kepada makhluk-makhluknya. Bahkan kepada arsy pun Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkannya. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Azza wa Jalla sama sekali tidak membutuhkan bahagian terkecil dari makhluk-makhluknya Subhanahu wa taala. Ta'ala Allahu min dzalik. Allah maha tinggi dari sifat yang tercela. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah dalam mensyarah atau dalam menjelaskan hadis ini juga memberikan faedah yang sangat penting kepada kita. Berkata Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, ar-rahimu allati tusalu 'ammatun wa khassatun. Tali silaturrahim, tali kekerabatan yang harus disambung oleh seorang muslim itu bisa dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama 'ammah, secara umum, dan sisi yang kedua adalah khassah, secara khusus. Apa itu secara umum dan secara khusus? Disebutkan oleh beliau, fal ammatu, adapun yang berkaitan dengan menyambung tali silaturrahim secara umum, kepada siapa kita menyambungnya? Rahimuddin, sesama kaum muslimin. Sesama kaum muslimin masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya satu orang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah bersaudara. Maka ini juga harus disambung antara saudara kita sesama muslim dengan saudara yang lainnya. Walaupun tidak ada hubungan kekerabatan di sana, bukan satu ayah, bukan satu ibu, bukan satu rahim, akan tetapi ini masuk kepada jenis yang pertama atau sisi yang pertama, yaitu menyambung tali silaturahmi yang dilihat dari segi umum. Berkata beliau alaihi rahmatullah Al-Imam Al-Qurtubi, wa tajibu muwasalatuha bitawaddudi wattanasuh. Dan wajib untuk seorang menyambung tali silaturahim yang dilihat dari secara umum tadi dengan cara at-tawadud, mencintai mereka, mencintai seorang muslim yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang sahih, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum, di sini bukan menafikan seluruh keimanan yang dimiliki oleh seorang hamba, artinya hamba tersebut sama sekali tidak beriman, dalam artian hamba tersebut kafir. La, bukan itu yang dimaksudkan, tapi lam yakmul, belum sempurna keimanan seorang hamba. Kapan? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ma yuhibbu li nafsihi. Kalau dia mencintai dirinya sendiri, ingin terus melakukan ketaatan, maka demikian pula dia ketika melihat muslim yang lainnya, ketika melihat saudaranya, dia tidak senang apabila saudaranya tersebut mendapatkan sebuah musibah, mendapatkan sebuah kegundahan. Maka kalau sudah seperti ini keadaan seorang muslim dengan muslim yang lainnya, maka menunjukkan imannya telah sempurna. Sehingga kita perlu mencintai sesama muslim. Kemudian cara yang kedua untuk menyambung tali silaturahim, yaitu rahimuddin, antara kita dengan muslim yang lainnya, adalah dengan at-tanasuh, menasehati. Dan inilah hakikat dari persaudaraan Islam. Jangan dianggap persaudaraan Islam dengan persaudaraan yang hakiki ketika kita memiliki saudara, ketika kita memiliki muslim yang lainnya, kemudian dia membiarkan ketika kita terjatuh di dalam kesalahan, dia membiarkan pada saat kita terjatuh di dalam kemaksiatan. Dia tahu kita berkhianat, tapi didiamkan. Tidak ada at-tanasuh, tidak ada saling menasehati. Ini adalah sebuah kesalahan fatal. Karena diantara sifat orang-orang yang tidak mendapatkan kerugian, seperti yang kita ketahui dari suratul Asr, wal asr innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada pada kerugian yang nyata. Seluruh manusia, al insan, al istighraq, seluruh manusia tanpa terkecuali, mereka berada di dalam kerugian yang nyata. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala empat golongan yang terselamat, yang terkecualikan dari kerugian tersebut. Illal ladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, yang beramal saleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. At-tanasuh disebutkan dalam dua keadaan, menunjukkan pentingnya at-tanasuh, pentingnya at-tawasau, saling mewasiati, saling menasehati, saling menegur. Amar bil ma'ruf wa nahi anil munkar, ini sangat penting. Mewasiatkan di atas kesabaran dan berwasiat, saling berwasiat di atas al-haq, kebenaran. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Inilah at-tanasuh, inilah saudara sejati yang bisa menyelamatkan kita dari kesalahan-kesalahan, dari ketergelinciran-ketergelinciran. Bukan mereka yang membiarkan kita di dalam dosa dan kemaksiatan. Maka ketika ahlus sunnah menasehati saudara mereka dari kalangan mubtadi'ah wa ahlul ahwa'i wa dhalal, jangan dianggap sebagai orang-orang yang membenci ahlul bid'ah. Justru sebaliknya, ini bentuk kecintaan kami kepada kalian, wahai mubtadi'ah. Nasihati agar mereka tidak terjerumus dalam kemaksiatan, agar mereka tidak terjerumus di dalam dosa, kebid'ahan. Lantas mungkin ada yang bilang, loh tadi kan disampaikan kalau mubtadi'ah itu sulit untuk bertaubat. Benar, sulit untuk bertaubat. Kalau sulit untuk bertaubat artinya nasihat tidak perlu sampai. Salah. Walaupun sulit untuk bertaubat, kita tetap berusaha bagaimana mereka bisa mendapatkan manfaat dari nasihat tersebut. Kalau diterima, alhamdulillah. Jika ditolak, maka lasta alaihim bimusaitir, kita tidak bisa menyetir dan mengendalikan mereka. Yang penting nasihat itu harus ada. Entah mereka mau bertaubat, tidak mau bertaubat, itu urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bentuk cinta ahlus sunnah kepada saudara-saudara mereka. Jadi jangan dianggap bahwasanya ahlus sunnah as-salafiyun memiliki akidah bahwasanya selain kelompok ahlus sunnah, selain kelompok salafi, kalau bahasa mereka selain kelompok wahabi adalah kafir. Wallahi la thumma kalla. Apa yang ada pada akidah salafiyin persis seperti apa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah as-salafiyun melihat mereka jamaatut tabligh, misalkan muslim melihat murji'ah sebagai saudara mereka, muslim melihat qadariyah, ini pentolan-pentolan mubtadi'ah semua, sebagai seorang muslim kita bukan golongan khawarij yang mudah mengkafirkan orang. Kita bukan golongan takfiriyun yang mudah mengkafirkan pemerintah, penguasa muslimin yang tidak berhukum dengan Al-Quran wa sunnah. Kita adalah ahlu sunnah, kita adalah salafiyun yang bermanhaj, yang berakidah dengan meniti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah merayakan Maulidun Nabawi, itu yang kita ikuti. Jangan lagi dinukilkan syubhat bahwasanya Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah telah membagi bid'ah menjadi dua bid'ah. Yang pertama bid'ah mahmudah dan yang kedua bid'ah madzmumah. Kalau bahasa mereka bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Bid'ah yang menyesatkan dan bid'ah yang baik. Apa bid'ah yang baik? Apabila yang dilakukan adalah amalan soleh yang berada di dalam koridor syariat. Telah lantas mereka berdalil dengan ucapannya Abdullah ibn Umar, ni'matul bid'ah hadih, atau Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka ini adalah penempatan yang salah. Begitu pula dari apa yang dilontarkan syubhat-syubhatnya oleh mereka bahwasanya kaum salafiyun ahlu sunnati wal jamaah adalah orang-orang yang keras, orang-orang yang kaku, senantiasa membongkar kesesatan-kesesatan yang ada pada selain mereka. Mereka tidak memahami bahwasanya ini adalah bentuk tanasuh, ini adalah bentuk nasihat yang disampaikan oleh salafiyun kepada mereka agar mereka tidak terlalu jauh dengan kebid'ahan-kebid'ahan mereka. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, dilanjutkan oleh Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah cara untuk menyambung tali silaturahim dari segi yang umum ini. Yang pertama tadi dengan mencintai mereka yang kedua dengan tanasuh, kemudian yang ketiga wal amalu, beramal saleh, wal insaf, berbuat adil. Kemudian kata beliau wal qiyamu bil huquqil wajibah wal mustahabbah, dan menunaikan hak-hak sesama muslim, apakah itu hak-hak yang wajib ataukah yang mustahabbah, yang sunnah. Maka ini beberapa cara bagaimana seorang bisa mengerjakan silaturrahim dengan saudara sesama muslim. Jadi sekali lagi, kita bukanlah golongan, bukanlah kelompok yang menganggap kafir orang yang berada di luar kelompok ahlus sunnah. Bahkan mereka adalah muslimin dan kita mencintai mereka, dan salah satu bentuk kecintaan tersebut adalah dengan memberikan nasihat kepada mereka dan mencoba untuk berbuat insaf, berbuat adil, seperti apa yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, dan menyampaikan hak-hak, apakah hak tersebut wajib ataukah sunnah. Ini jenis yang pertama, silaturrahim secara umum, walaupun kita tidak memiliki kerabatan dengan orang-orang lain, sesama muslimin. Wa ammar rahimul khassah, adapun silaturrahim dari segi yang khusus, maka beliau mengatakan fatazidu lin nafaqati alal qarib, maka ini bahasannya lebih kepada hubungan antara sesama kerabat. Lin nafaqati alal qarib, memberikan nafkah, contohnya memberikan nafkah kepada al-qarib, kepada kerabat-kerabat terdekat. Wa tafqudu ahwalihim, dan menganggap atau merasa sedih apabila mereka tidak ada. Wa taghaful an zallatihim, dan mudah memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Ini sesama kerabat kita, ayah kita, ibu kita, kakak kita, adik kita, paman, bibi, dan yang seterusnya, kerabat-kerabat terdekat. Mereka adalah Bani Adam, mereka adalah orang-orang yang penuh dengan kesalahan seperti kita, sama. Maka di antara caranya yang disebutkan oleh beliau, cara untuk menyambung tali kekerabatan antar sesama kerabat dekat tersebut, taghaful an zallatihim, mudah memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, sehingga kita tidak banyak sakit hati karena kesalahan si fulan, karena kesalahan ayah kita, kesalahan ibu kita, kesalahan kakak kita, dan kerabat-kerabat yang lainnya. Mereka adalah manusia yang penuh dengan kesalahan, sebagaimana kita pula adalah manusia yang penuh dengan kesalahan, maka tidak ada yang tersisa kecuali saling memaafkan. Ini dalam menyambung tali kekerabatan. Wa tatafawat maratib istiqaqihim fi dzalik, dan hak-hak mereka, yakni hak-hak orang yang kita sambung tali silaturahimnya dengan orang-orang yang betul-betul memiliki kerabatan dengan kita, berbeda-beda, bertingkat-tingkat antara satu dengan yang lainnya. Lima fil hadis, sesuai dengan hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang telah kita bahas, ini masih dinukilkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, al-aqrabu fal aqrab, kerabat yang terdekat kemudian kerabat yang paling dekat, yaitu ibu kita dulu, ibu kita, kemudian setelah itu baru ayah kita, dan yang seterusnya. Maka apabila kita ingin menyambung tali silaturahim dengan dua jenis ini, umum ataukah khusus, semuanya harus berdasarkan ilmu dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umum dengan seluruh kaum muslimin, khusus dengan kerabat-kerabat kita yang ada di kanan kiri kita. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, hadis yang berikutnya yang merupakan hadis terakhir dari bab ini, bab ithmu qati'ir rahim, berkata Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah bisanadihi an Sa'id ibn Sam'an, dari Sa'id ibn Sam'an alaihi rahmatullah. Sa'id ibn Sam'an adalah seorang tabi'i yang disebutkan oleh Al-Imam An-Naisaburi alaihi rahmatullah, tabi'iyun ma'rufun. Ini keadaan Sa'id ibn Sam'an, dan keadaan beliau disebutkan sebagai seorang yang thiqah, seorang yang terpercaya, yang mana hukum tersebut keluar dari Al-Imam Ali ibn al-Madini, menyatakan bahwa Sa'id ibn Sam'an adalah thiqah. Begitu pula Al-Imam Ad-Darqutni, Al-Imam Al-Zahabi, dan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani alaihim rahmatullah. Maka empat imam besar Al-Muhaddithin, Ali ibn al-Madini, Ad-Darqutni, Al-Zahabi, dan Ibn Hajar menghukumi bahwasanya keadaan Sa'id ibn Sam'an adalah rajulun thiqatun, seorang yang thiqah, terpercaya. Apa yang beliau nukilkan dalam riwayat ini? Qala, aku pernah, beliau mengatakan, sami'tu, aku pernah mendengar Abu Hurairah yata'awadhu min imaratis sibyan was-sufaha. Aku pernah mendengar bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya memanjatkan perlindungan atau permohonan agar Allah Azza wa Jalla melindungi beliau min imaratis sibyan, dari kepemimpinan yang dipegang oleh anak-anak kecil, was-sufaha, dan kepemimpinan yang dipegang oleh orang-orang safi, yaitu orang-orang yang bodoh. Faqala Sa'id ibn Sam'an, maka Sa'id ibn Sam'an mengatakan, fa akhbarani, telah mengkhabarkan kepadaku Ibnu Hasanah Al-Juhani. Ibnu Hasanah Al-Juhani, nama beliau adalah Abdurrahman, sahabiyun ma'ruf. Ini adalah riwayatul sahabi anis sahabi. Abdurrahman Ibnu Hasanah Al-Juhani meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, annahu qala li Abi Hurairah. Abdurrahman Ibnu Hasanah Al-Juhani pernah menanyakan hal ini kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Ma ayatu dhalik? Apa tanda-tanda kepemimpinan orang-orang bodoh dan anak-anak kecil tadi? Apa tanda-tandanya? Disebutkan oleh Abu Hurairah dengan tiga tanda. Tiga tanda, bahwasanya tanda tersebut menunjukkan kepemimpinan ini adalah kepemimpinan anak-anak yang kecil dan sufaha, orang-orang yang bodoh. Qala, berkata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menjawab pertanyaan Abdurrahman ibnu Hasanah, antuk ta'al arham. Ini tanda yang pertama, kalau kepemimpinan itu dipimpin oleh atau dipegang oleh anak-anak kecil. Antuk ta'al arham, hubungan-hubungan kekerabatan akan diputus oleh mereka. Wa yuta'ul mughwi, dan ditaatinya orang-orang fajir. Wa yu'sa'al mursyid, dan orang-orang yang lurus pandangannya, yang ingin menasehati, akan diselisihi oleh mereka. Yu'sa, diselisihinya orang-orang yang lurus fikirannya, orang-orang yang bisa memberikan nasihat kebaikan kepada mereka. Hadis ini adalah hadis yang sahih, yang dinukilkan oleh Imam Al-Albani alaihi rahmatullah di dalam Sahih Al-Adab Al-Mufrad, tanpa perkataan Sa'id ibn Sam'an kepada Abu Hurairah, yakni tanpa pertanyaan yang dinukilkan oleh Ibnu Hasanah, tanpa pertanyaan disampaikan oleh Ibnu Hasanah kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Maka dari hadis ini, ikhwati fillah ya rahimakumullah, kita bisa mengambil sebuah faedah penting, bahwasanya kepemimpinan al-imarah adalah sesuatu yang ma'ruf di dalam Islam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah amir. Beliau yang memberikan perintah kepada sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang berada di sekitar beliau. Beliau yang memberikan komando, beliau memberikan wejangan agar perintah-perintahnya dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardhahum. Maka imarah adalah sesuatu yang syar'i di dalam al-Islam, sejak zaman Nabi alaihi salatu wassalam sampai ke zaman kita sekarang. Bahkan ayat Allah Subhanahu wa taala, seperti ayat yang telah kita ketahui bersama, ati Allah wa ati ar-rasul wa ulil amri minkum, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada ar-rasul, taatlah kepada para ulil amr, penguasa-penguasa kalian. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi dalam mensyarah hadis ini, wa hiya tashmulul imaratul 'ammah wal imaratul khassah. Kepemimpinan itu bisa dilihat dari dua sisi, sisi yang umum dan sisi yang khusus. Adapun al-imaratul 'ammah ka imaratil muluki war ru'asa'i wal khulafa. Kepemimpinan yang umum adalah yang dimiliki oleh raja-raja, pemimpin-pemimpin, para khalifah. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, ini umum kepemimpinan mereka. Seperti raja-raja, kemudian pemimpin-pemimpin negara, begitu pula para khalifah. Ini kepemimpinan umum, artinya mereka membawahi seluruh rakyat yang berada di kawasannya atau wilayahnya. Adapun wal imaratul khassah, kepemimpinan yang khusus adalah nawabuhum, wakil-wakil mereka. Contoh misalkan di negara kita, imaratul ammah ada di sisi Bapak Presiden. Kemudian imaratul khassah ada di sisi Bapak Gubernur. Ini yang umum seluruh wilayah Indonesia, dan yang khusus di wilayah misalkan Kalimantan Timur saja, gubernur. Maka dilihat dari dua sisi ini. Wahiya kulluha taftakiru ila ayyakunal amira. Dan segala macam urusan yang ada di dunia ini membutuhkan yang namanya al-amir, membutuhkan yang namanya pemimpin, penanggung jawab. Sawa'un akana al-amiru sahibu wilayatin ammah atau sahibu wilayatin khassah. Apakah dilihat dari secara umum ataukah secara khusus, yang masing-masingnya akan memiliki cabang-cabang tersendiri. Al-muhim, setiap keadaan, apa yang ada di urusan dunia ini akan membutuhkan al-imarah. Taftaqir ila ayyakuna amir. Membutuhkan yang namanya imarah. Apakah sebuah ma'ahad, ataukah sebuah instansi, ataukah sebuah lembaga. Ini semuanya membutuhkan yang namanya imarah. Ada penanggung jawabnya, yang masing-masingnya akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinan tersebut. Kemudian kata beliau, ila ayyakuna waquran wa aqilan wa rahiman. Dan yang namanya seorang pemimpin tadi, seorang amir, haruslah memiliki sifat-sifat waqur, aqil, harus dia berakal, harus dia memiliki wibawa dan rahim, dia memiliki kasih sayang kepada orang-orang yang di bawahnya, di bawah kawasan atau wilayahnya. Li'annahu, karena idza kana sabiyan aw safihan, karena kalau urusan dipegang oleh seorang anak kecil atau seorang yang bodoh, safi, fa innahu la yuqaddir ma huwa fihi minal amal, dia tidak akan bisa menunaikan tanggung jawabnya dalam mengamalkan hal tersebut, dalam menunaikan amanahnya. Karena yang namanya imarah adalah amanah yang diberikan kepada mereka. Sehingga apabila seorang sobi, seorang anak kecil, seorang safi, seorang yang bodoh diberikan amanah ini, mereka tidak akan bisa untuk menunaikan amanah tersebut. Tanda-tanda orang munafik ada tiga, seperti yang telah kita ketahui. Ayatul munafiki thalath. Salah satunya disebutkan oleh Nabi SAW, idza tumina khana. Jika dia diberikan amanah, maka dia akan berkhianat. Begitu pula amanah yang tidak tertunaikan ini, bagi seorang sobi, anak kecil dan safi, orang yang bodoh, akan masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza duyatil amanah, kalau amanah itu sudah ditelantarkan, fantadzirus saah, maka tunggulah hari kiamat akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Hurairah menyebutkan tanda-tanda kepemimpinan yang dipegang oleh anak-anak kecil dan orang-orang bodoh tersebut. Yang pertama adalah tuqta'ul arham, diputusnya tali-tali silaturrahim, tali-tali kekerabatan, dipisahkan antara ayah dengan ibu, dipisahkan antara ayah dengan sang anak, dipisahkan antara paman dengan keponakan, dan yang seterusnya. Diputus jauh-jauh antara kekerabatan tersebut, agar tidak bersambung anak keturunan yang ada di sekitarnya. Dan ini terjadi seperti apa yang ada di negara Suriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah yang ada di tengah-tengah mereka. Mereka diuji dengan kepemimpinan, kekuasaan yang dipimpin oleh seorang yang berakidah Syiah. Dan dia adalah seorang yang safih. Ketika hal ini disebutkan oleh fatwa para ulama, di antaranya adalah Syekhuna Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah, Bashar Al-Asad, orang yang tidak pantas untuk memegang kepemimpinan. Bahkan di antara bentuk usaha dia untuk memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya adalah dengan menguji. Dia masuk ke dalam satu rumah, atau tentara-tentaranya masuk ke dalam satu rumah, kemudian diperintahkan dengan perintah yang penuh dengan kemaksiatan. Apa perintahnya? Qul la ilaha illa bashar. Katakanlah, ucapkanlah, la ilaha illa bashar, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali bashar. Bashar al-Asad kafir, dihukumi oleh para ulama sebagai seorang yang sudah keluar dari Islam. Perintahnya ini kepada satu rumah akhirnya terpecah. Sang ibu takut anaknya dipenggal, sang ibu takut anaknya ditembak, akhirnya mengucapkan hal ini. Sang anak mungkin masih kokoh, akhirnya pergi corat marut. Tidak ada keamanan yang ada di Suriah karena kepemimpinan yang keluar dari seorang yang safih. Akhirnya yang namanya silaturrahim sudah campur aduk, tidak ada lagi yang bisa tersisa dari rahim yang ada di tengah-tengah mereka. Kekerabatan diputus oleh pemimpin tersebut. Maka walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di negara kita pemerintah muslim belum pernah, bahkan tidak pernah memerintahkan kita untuk mengucapkan hal kufur yang demikian. Ini adalah ucapan kufur yang sangat-sangat luar biasa. La ilaha illa bashar. Bagaimana seorang bisa mentaatinya? La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk ketika hal itu berbau kemaksiatan. Ini bukan kemaksiatan lagi, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua, yuta'ul mughwi. Ditaatinya orang-orang yang fajir. Orang-orang yang di sekitarnya adalah orang-orang yang penuh dengan kefajiran, kefasikan, kemaksiatan-kemaksiatan. Bitonah mereka, orang-orang terdekat mereka ada bitonah tesu. Orang-orang yang jelek, sehingga akan diberi masukan-masukan yang jelek pula. Ayo kita menyerang ini, ayo kita, dan yang seterusnya dari bisikan-bisikan dari orang-orang yang jelek. Dan ini yuta, dan hal ini ditaati oleh mereka. Kemudian tanda yang ketiga, wa yu'sa al-mursyid. Sementara nasihat-nasihat yang ada dari para ulama, nasihat-nasihat dari orang yang mursyid, yang bisa memiliki akal yang jernih dalam berpikir, ditolak mentah-mentah oleh mereka. Tidak dianggap. Bahkan nasihat-nasihat para ulama dianggap sebagai satu hal yang bisa menghalangi tujuan-tujuan utama mereka, yaitu kekuasaan, kekuasaan, dan kekuasaan. Oleh karenanya, ikhwati fillah ya ra'akumullah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah Abdurrahman ibn Sakhr yata'awwadz, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dipimpin oleh imaratus sibyan, kepimpinan anak-anak kecil, dan as-sufaha, yaitu orang-orang yang bodoh yang tidak bisa menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Alhamdulillah, kita telah selesai dari bab ithmu qati'ir rahim. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada bab baru, yaitu bab uqubati qati'ir rahim fid dunya, bab akibat-akibat yang akan dirasakan oleh mereka yang memutus tali silaturahminya di dunia, yang akan dinukilkan oleh al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah dengan sebuah hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu arda. Kita akan bahas pada waktu yang akan datang biidznillah taala. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab. Pertanyaan pertama yang bisa kita jawab pada pertemuan kali ini, afwan, jika ada seorang karyawan sebuah perusahaan, karyawan sebuah perusahaan yang sudah mengenal sunnah, tetapi disuruh oleh atasannya untuk merapikan jenggotnya atau mencukurnya karena dapat ancaman bisa dipecat atau disuruh mengundurkan diri. Mohon penjelasan dan nasihat. Jazakumullahu khairan. Seperti yang telah kita nukilkan di akhir majelis ini, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya, ati Allah wa ati ar-rasul wa ulil amri minkum, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulul amr. Ulul amr al-ulama wal umara, dan masuk kepada al-umara adalah imaratul ammah dan imaratul khassah. Secara global, secara umum, ataukah secara khusus? Yang secara khusus bisa kita kiaskan kepada pemimpin-pemimpin yang ada di setiap lembaga, setiap perusahaan. Maka ketaatan kepada Allah, ketaatan yang mutlak, artinya ketika Allah memerintahkan tidak perlu kita berpikir apakah akan melakukan ataukah tidak, harus kita lakukan. Begitu pula perintah dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kepada ulil amr, semuanya kembali dengan apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Sehingga ketaatan itu berkaitan dengan al-ma'ruf, dengan kebaikan-kebaikan, dengan syariat, dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila tidak sejalan, bahkan perintahnya mengandung kemaksiatan, maka kita tidak boleh untuk mentaati atasan tersebut. Walaupun konsekuensinya adalah kita akan dipecat misalkan. Yakinilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengganti sesuatu yang kita tinggalkan karena Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik. karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan hal tersebut. Begitu pula nabinya sallallahu alaihi wasallam, man taraka syai'an lillahi awadahu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, syaratnya karena Allah. Bukan karena ingin, "Wah, ini karyawan hebat ini." Karena ingin dipuji, berani menentang pemimpinnya dan yang seterusnya. Perkara-perkara duniawi, niat-niat duniawi ini tipis. Syaitan itu pintar, cerdas. Ketika dia menyusupkan niat-niat yang busuk, niat-niat yang jelek kepada hati-hati muslimin, kalbu-kalbu muslimin. Maka ketika seorang meninggalkan sesuatu karena Allah, jujur memang, karena Allah Subhanahu wa taala awadahu khairan minhu, dalam riwayat lain Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Maka kalau diperintahkan untuk memendekkan atau merapikan, yang pertama kali sampaikan nasihat kepada atasan. Ini merupakan sunnah Nabi SAW dengan cara yang hikmah, dengan nasihat yang hikmah. Karena kita dituntut ketika kita sudah mengetahui jenggot adalah bagian dari sunnah Nabi SAW yang tidak boleh untuk kita cukur, tidak boleh untuk kita rapikan, dibiarkan. Jenggot itu dibiarkan tumbuh. Kita nasihati dengan hikmah atasan-atasan kita. Kalau mereka menerima, walhamdulillah. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan, la yahdallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Barangkali dia bisa mendapatkan hidayah yang selama ini mungkin dia ditakuti oleh bawahan-bawahannya, karena bawahannya tidak pernah ada yang mau menasihati. Kita sampaikan nasihat karena kita telah mengilmui hal tersebut sebatas kemampuan kita. Sampaikan kepada mereka, ini adalah perintah dari Allah, ini adalah perintah dari Ar-Rasul, maka saya tidak akan merapikan jenggot ini. Jika Bapak berkenan, maka saya akan memaksimalkan tenaga saya untuk memajukan perusahaan ini, dan yang seterusnya dari bahasa-bahasa yang baik. Sehingga sebenarnya kan jenggot ini gak ada hubungannya sama sekali dengan kerjaan. Berapa banyak orang yang jenggotnya lebat, lebih baik kerjaannya dari orang yang tidak berjenggot. Maka mungkin saja karyawan atau bos tersebut atau atasan tersebut belum mengenal sunnah, maka dikenalkan kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita jangan berpikir nanti dia marah, nanti dia tolak, nanti ini adalah waswasah dari syaitan. Jadi kita malas untuk menyampaikan nasihat kepada saudara-saudara kita, kepada atasan-atasan kita. Jangan, lakukan dulu. Bismillah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah berazam, meniatkan untuk melakukan sesuatu, maka tawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Anda pernah mendengar ceramah antum yang mengatakan Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang yang enggan membayar zakat setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Abu Bakar menganggapnya kafir. Pertanyaannya, bagaimana jika hal ini dijadikan hujjah oleh kaum Khawarij? Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Hal ini tidak bisa dijadikan hujjah oleh kaum Khawarij, karena kaum Khawarij dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda memiliki perbedaan yang sangat amat jauh. Abu Bakar As-Siddiq ketika memerangi mereka orang-orang kafir, karena orang-orang kafir tersebut benar kafir hakikatan, mengikuti Musailamah Al-Kadzab, tidak mau menunaikan zakat. Sementara kaum Khawarij yang diperangi siapa? Orang yang masih sholat, orang yang mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah, yang masih mengikrarkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sementara yang diperangi oleh Abu Bakar adalah kufar, keluar dari Islam, pengikut yang Musailamah Al-Kadzab, mengakui ada Nabi setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sehingga pantas mereka diperangi oleh Abu Bakar. Sementara yang ada di zaman sekarang, kaum Khawarij, mereka mengkafirkan pemerintah Muslim, jelas-jelas pemerintah Muslim dikafirkan oleh mereka. Orang yang mengucapkan syahadah, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asama minni damuhu wa maluhu, mereka terjaga hartanya dan darahnya, tidak boleh untuk ditumpahkan. Karena mereka adalah orang-orang yang muhsan, terjaga oleh syariat Islam, karena lafad la ilaha illallah dan lafad Muhammadan Rasulullah. Maka perbandingan yang sangat jauh antara Abu Bakar dengan apa yang dilakukan oleh mereka kaum Khawarij. Dan ada sebahagian syubhat yang keluar dari sebahagian da'i yang menisbahkan dirinya kepada Salafiyah, bahwasanya kita tidak boleh mudah mengkafirkan, karena itu adalah akidah kaum Khawarij, mudah mengkafirkan orang, mudah mengkafirkan pemerintah Muslim. Sampai di sini benar ucapannya. Akan tetapi yang parah adalah ucapan yang berikutnya. dan masuk ke dalam tanda-tanda khawarij, kata da'i tersebut yang berasal dari Yogyakarta, LCMA, dan diantara tanda-tanda kaum khawarij adalah mudah menyesat-nyesatkan, mudah menganggap ini bid'ah itu sesat, ini bid'ah itu syirik, dan yang seterusnya. Siapa yang dituduh atau siapa yang disinggung? Kaum salafiyin yang tidak bisa diam dari kebatilan. Karena kaum salafiyun adalah orang-orang yang sekali lagi mencintai muslimin yang lainnya, tidak ingin mereka, tidak rela mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada syubhat yang lain. Lantas kenapa kalian tidak berbenah diri? Yakni kita tidak menyampaikan atau tidak khawatir kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Kita mengikuti akidah ini sesuai dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Nabi alaihi salatu wasallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana beliau alaihi salatu wasallam menegur kebatilan-kebatilan yang ada. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menegur sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardhahum yang telah jelas meminta zatu anwat, meminta keberkahan dari sebuah pohon karena mengikuti Bani Israil. Karena mengikuti orang-orang syirik yang ada di sekitarnya, maka dituduh, maka dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah yang kalian inginkan sama seperti yang diinginkan oleh Bani Israil, permintaan Bani Israil kepada Nabi mereka? Lantas apakah kita berani mengucapkan, apakah Nabi alaihi salatu wasallam tidak khawatir atas dosa-dosa beliau, atas kemaksiatan-kemaksiatan beliau? Wal'iyadzu billah, ucapan yang sangat keji. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita lengkap dari A sampai Z, tidak ada yang kurang. Bahkan dalam bermuamalah dengan mukhalifin, bermuamalah dengan orang-orang yang tidak bersatu akidah, tidak satu manhaj, tidak satu ajaran, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah menjelaskan kepada kita. Maka tidak ada yang kurang dari penjelasan beliau alaihi salatu wasallam. Maka syubhat sang ustaz tersebut adalah syubhat yang sangat rapuh, yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Mereka yang suka menyesatkan, suka membid'ahkan adalah ciri-ciri kaum khawarij. Ini sudah terlalu jauh dari pemahaman al-Islam yang benar. Afwan, ana mau bertanya, apabila ada saudara kita yang berbuat kesalahan dan kita menasehati dia, tetapi dia tidak mau mendengar dan dia malah mengatakan yang kalian katakan itu bohong, apakah dia harus tetap dinasehati atau mohon penjelasannya? Sekali lagi, yang namanya nasehat adalah sesuatu yang wajib untuk kita kerjakan, karena kita wajib untuk mengerjakan ingkarul mungkar, mengingkari kemaksiatan yang terjadi di hadapan kita. Man ra'a minkum mungkaran, barang siapa yang menyaksikan kemungkaran di hadapannya, falyughayyirhu biyadih, maka rubahlah dengan tangannya, langsung diingkari. Wa man lam yastati fa bilisanih, kalau enggak mampu dengan tangannya, dengan lisannya, nasihati. Jangan demikian ya akhi. Kalau tidak mampu dengan hatinya, kalau tidak mampu dengan hatinya, fa innahu dha'ful iman, itu adalah bagian keimanan yang paling lemah. Jadi ada tingkatan yang harus kita memang mengingkari kemungkaran yang ada di hadapan kita. Di hadapan kita ada orang yang misalkan mengerjakan sebuah amalan kebid'ahan, yang paling atas kita mengingkari, langsung mengusir orang tersebut, memberhentikan dia dari amalan kebid'ahannya. Yang kedua, nasihati. Yang Anda lakukan salah, yang Anda lakukan keliru, dan yang seterusnya. Kalau kita tidak mampu dengan dua cara ini, al-yad wal lisan, maka masih ada cara yang ketiga yang tidak akan mungkin seorang muslim tidak bisa melakukannya. Pasti bisa, yaitu mengingkari dengan hati. Kita ingkari bahwasanya yang mereka lakukan atau yang dia lakukan, yang ada di hadapan kita adalah kebid'ahan, yang dilakukan di hadapan kita adalah kesyirikan. Kita tidak mampu menasihati, maka ingkari dengan hati-hati kita. Maka ini adalah kewajiban. Dan kalau sudah dinasehati ternyata diterima, walhamdulillah. Kalau tidak diterima, lasta alaihim bimusayitir, semuanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak dituntut untuk mencari orang-orang yang bisa menerima nasihat, tapi kita dituntut untuk memberikan nasihat-nasihat dan perbaikan-perbaikan kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di muka bumi ini. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan pada majelis siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.